Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana rahmatnya kita malam ini boleh bersua, maka kita balas nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Dia, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Pada hari tak ada yang boleh menolong kecuali atas izin Allah, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berhormat Datuk Haji Aidi bin Haji Mukhtar, Menteri Undang-Undang Hal Ehwal Anak Negeri, datuk-datuk, datin-datin, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah semua yang berhadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini perpaduan ummah berbagai suku dan agama, maka Islam ini datang bukan hanya untuk umat Islam sahaja. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah menjadi rahmat bagi semesta alam. Malam ini tertulis dalam sejarah, berkumpul kita di Papar International Art Festival ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menyebabkan turunnya rahmat dan barakah. Pertemuan orang-orang dengan niat yang baik, dengan amal yang baik, maka niat baik itu pulalah yang membuat kita berbeza daripada makhluk yang lain. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai Allah Subhanahu wa taala dari niatnya. Ada yang datang dari mulai ba'da asar tadi sampailah pada maghrib dan isya, semuanya dengan niat ikhlas kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Islam mengajarkan kita tidak membeza-bezakan suku dan bangsa. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. La fadla bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara yang Arab maupun yang bukan Arab. Wala bainal abyadi wal aswad. Tak ada beza antara yang berkulit putih dengan yang kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah, balik kepada tanah. Inilah asas manusia memandang orang lain. Maka Abu Jahal dan Abu Lahab tidak siap untuk duduk bersama Bilal bin Rabah, Miqdad bin Aswad, yang berkulit hitam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Mereka merasa angkuh dan sombong. Kami yang lebih mulia, kami yang lebih hebat, kami yang lebih tinggi, kami yang martabatnya dimuliakan. Maka datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallah atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang Quraisy, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang Arab, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Amerika menunjukkan bahwa presiden berkulit hitam. Pada masa presiden yang berkulit hitam dari Afrika, keturunan orang Kenya, tapi sebenarnya Islam sudah mengajarkan itu 14 abad yang silam, ketika Nabi memanggil Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, naiklah engkau ke atas Ka'bah, kumandangkanlah azan tahun 8 Hijrah." Tahun ke-8 Hijrah itu naiklah Bilal ke atas Ka'bah. Mengapa yang disuruh Nabi bukan Abu Bakar? Kalaulah Abu Bakar yang diperintahkan Nabi kerana dia Quraisy. Mengapa bukan Uthman? Kalaulah Uthman yang disuruh Nabi mungkin kerana dia kaya. Mengapa bukan Sayyidina Ali? Kalau Ali yang diperintahkan Nabi, mungkin kerana dia menantu Nabi dan saudara sewali Nabi. Tapi yang diperintahkan adalah Bilal, yang bukan Quraisy, yang tak ada hubungan nasab dengan Nabi, yang tak ada hubungan darah dengan Nabi. Allah ingin tunjukkan bahwa Bilal bin Rabah, walaupun budak miskin hitam hamba sahaya, tapi dia jauh lebih mulia. Karena manakala batu besar ditimpakan ke perut dan dadanya, dibuka kainnya, melekat kulitnya ke atas pasir yang panas, maka yang keluar dari mulutnya adalah Ahad, Ahad, Ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bila hari ini ada orang bangga dengan kulitnya, ada orang sombong dengan kedudukannya, merasa lebih karena suku dan hartanya, maka bukan ajaran dari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya merasakan itu berada di tengah masyarakat Papar. Saya datang jauh dari Pulau Sumatera, dari Riau, Melayu, terbang ke Kuala Lumpur, sampai ke Kota Kinabalu, dan petang tadi sampai ke Papar, sudah bertamu ke rumah Datuk dan Datin. Hari ini bertatap muka dengan masyarakat Papar, saya tak merasa asing, kerana bumi yang saya pijak adalah bumi Allah, dan yang saya hadapi sekarang adalah hamba-hamba Allah. Kita sama-sama merantau ke atas dunia ini, kerana Nabi mengatakan, kun fid dunia ka'annaka gharib, jadilah engkau di atas dunia ini seperti orang yang merantau. Dan tempat asli kita bukanlah di sini. Kita semua akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada di perantauan hanya tegak sejenak seperti mengambil naungan di bawah pokok kayu yang rindang. Matahari panas, tegak sekejap. Menunggu matahari condong, pada saat matahari condong tak lagi panas berlalu, dia pun akan pergi menuju tempat akhirnya. Maka semua yang mati menghadap Allah dikatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datang dari hadirat Allah dan akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bak patah pepatah Melayu, membang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda ada yang jatuh, kelapa tua pun jatuh juga. Maka yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak mampu, tak sanggup diterima oleh Abu Jahal dan Abu Lahab adalah duduk sama rendah, tegak sama tinggi, duduk bersama dengan orang berkulit hitam, budak hamba sahaya. Pada saat itu mereka yang dari Quraisy, jangankan untuk duduk bersama, untuk wukuf bersama di padang Arafah pun orang Quraisy tidak mau. Ketika orang-orang biasa duduk di padang Arafah, mereka ingin duduk di tempat yang lain di Mas'aril Arab. Maka Allah membantah mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Summa afidhu min haythu afadhan nas. Wahai orang-orang Arab Quraisy yang bangga, angkuh dan sombong, maka bertolaklah kamu dari padang Arafah sebagaimana suku yang lain bertolak. Oleh sebab itu kita di bumi Sabah ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Maka bila kita memandang kita lebih daripada orang lain, maka sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi dari berbagai macam suku bangsa. Ada sahabat Nabi yang berasal dari Rom. Dalam Al-Quran ada surah Rom, dan sahabat Nabi berasal dari Rom bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi merantau datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, miskin, susah, tak punya apa-apa, lalu kemudian menjadi seorang peniaga dan kaya raya. Ketika dia mendengar baginda Nabi Muhammad SAW akan pindah dari kota Makkah menuju Madinah, maka Suhaib ingin ikut hijrah. Lalu kemudian Suhaib ditahan oleh orang Makkah. Wahai Suhaib, kata orang Makkah, dulu engkau datang kemari tidak membawa apa-apa. Bila engkau ingin pindah mengikut Muhammad ke kota Madinah, maka pindahlah, tapi hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Jangan bawa hartamu, jangan bawa apa yang kau punya. Saat itu Suhaib hanya pilihan dua, antara ikut pindah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau duduk bersama masyarakat jahiliyah. Maka saat itu apa yang dilakukan Suhaib? Suhaib ikut pindah meninggalkan harta bendanya. Semua orang Makkah mengatakan Suhaib rugi, Suhaib rugi, Suhaib susah, Suhaib miskin. Tapi manakala berita itu sampai ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Tiga kali Nabi mengulang, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Beruntung Suhaib, menang Suhaib, sukses Suhaib. Kerana Allah tidak memandang sukunya. Dia bukan orang Arab Quraisy, dia datang merantau dari Rom, tinggal di kota Makkah. Yang dipandang Allah adalah hatinya yang tulus ikhlas meninggalkan harta bendanya demi untuk ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama Bilal juga bukan orang Arab. Bilal berasal dari Nubia. Bila kita pandang map yang ada di Afrika Utara, Kaherah Mesir di atas, Sudan di bawah. Sempadan antara Mesir dengan Sudan ada satu kampung bernama Nubia. Nubia inilah kampung halaman dari Bilal. Budak berkulit hitam, miskin, susah, tiada punya harta benda. Tapi kemudian Nabi memuliakannya. Ada sahabat Nabi dari Afrika, Bilal bin Rabah. Ada sahabat Nabi dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Salman tinggal di Persia. Farisi Persia, Iran sekarang, menyembah api. Lalu kemudian Salman memandang api. Lama dia berpikir, tak mungkin api ini menghidupkan aku. Tak mungkin api ini yang memberikan nyawa. Tak mungkin api ini yang membuat aku hidup. Maka kemudian dia pindah ke Damaskus, Suriah. Di Suriah dia pindah ke agama yang baru. Tapi lalu kemudian dia berpikir lagi, sampai akhirnya dia mendengar ada seorang nabi yang diutus Allah di Jazirah Arab. Datanglah dia ke kota Makkah dan Madinah dan bersyahadat. Salman inilah yang memiliki ide pada masa perang Khandaq. Khandaq berarti parit besar. Karena pada saat itu ada pasukan yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah akan masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salman bertanya, wahai baginda, wahai Rasulullah, adakah wahyu turun bagaimana strategi untuk menghadapi kafir Quraisy? Kata Nabi, tak ada wahyu turun. Kami di Persia bila melawan musuh supaya dia tak dapat masuk menyerang kampung halaman kami, maka kami menggali parit yang sangat besar dan panjang. Maka parit itu pun digali. Kita mengenal perang itu dengan perang Khandaq. Sampai hari ini kita dibawa saat umrah berziarah ke Masjid Tujuh. Disebut dengan Masjid Tujuh karena ada tujuh pos tempat penggalian parit yang panjang. Disebut juga dengan perang Ahzab karena pada saat itu ada beberapa komuniti, kelompok yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Yahudi, ada kafir Quraisy, ada orang munafik, ada orang kafir. Lalu kemudian Ahzab terdiri dari berapa kelompok-kelompok. Disebut dia dengan perang Khandaq karena ada parit. Disebut dengan perang Ahzab karena terdiri dari beberapa kelompok. Disebut pula dia dengan perang yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan pula sebagai persatuan orang-orang munafik menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang memiliki idea itu adalah Salman Al-Farisi, berasal dari Persia. Ada sahabat Nabi dari Nubia, Bilal bin Rabah. Ada sahabat Nabi dari Rom, Romawi. Dia adalah Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi yang berasal dari Faris Persia, Salman Al-Farisi. Tapi sahabat Nabi juga ada yang berasal dari Mesir yang kemudian melahirkan anak perempuan bernama perempuan itu Maria Al-Qibtiyah dan melahirkan anak laki-laki meninggal umur 18 bulan. Anak laki-laki itu bernama Ibrahim, dimakamkan di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa maknanya? Sahabat Nabi terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Karena tajuk kita malam ini adalah perpaduan ummah dari berbagai suku dan agama. 30 menit saya bahaskan tentang beberapa suku. Selepas ini saya akan bahaskan beberapa agama. Setelah itu akan menjawab beberapa pertanyaan. 30 menit ini kita khaskan mengkaji tentang suku-suku yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku Rom ada, suku Persia ada, bangsa Romawi ada, bangsa Nubia ada. Ada pula seorang laki-laki bernama Husain. Husain diganti Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Orang Yahudi, kerana di Madinah ada 4 Yahudi yang besar. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Lalu kemudian Yahudi-Yahudi ini bersama memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu daripada anak-anak Yahudi ini, dan mereka merupakan tokoh masyarakat, orang yang diagungkan dan dimuliakan, bernama Husain. Dia pandang Nabi dari jauh, dari balik-balik celah pokok kurma dia tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia memandang cahaya kenabian dan dia datang untuk mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dia pun masuk ke dalam agama Islam. Datang orang berbondong-bondong bertanya kepada Abdullah bin Salam. Wahai Abdullah bin Salam, ya, dulu engkau Yahudi tidak Islam, betul? Apakah engkau percaya Muhammad itu Rasulullah? Apa kata Abdullah bin Salam? Aku lebih yakin Muhammad itu Rasul utusan Allah. 100% aku lebih yakin bahwa dia utusan Allah daripada anak yang di rumahku itu adalah anak kandungku. Mengapa demikian? Kerana bukti yang aku perhatikan pada dirinya seperti yang ada dalam kitab suci yang aku baca. Sedangkan anakku di rumah, aku belum tentu yakin bahwa, maaf, istriku tidak melakukan perbuatan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang membaca Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Oleh sebab itu, maka berbagai macam suku bangsa hari ini tidak terkendala, terhalang untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam hanya untuk agama Arab saja, tidak sama seperti agama Yahudi. Yahudi diutus Allah Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Diutus Allah Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Sedangkan untuk semesta alam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk semesta alam, baik yang Arab maupun yang bukan Arab, baik orang Asia maupun orang Amerika, baik Afrika maupun Europe, semuanya bersyahadat menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari ini kita berkumpul dari berbagai macam suku bangsa, maka ini tidak menghalangi kita, tidak merasa diri kita lebih mulia, tidak merasa diri kita lebih hebat, kerana dalam pandangan Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tak memandang rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Yang dipandang Allah hati. Maka Nabi 3 kali mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, letaknya di hati, letaknya di kalbu. Di hati itu juga tempatnya berbagai macam penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit itu. Tapi iman dan takwa juga letaknya di hati. Allah memandang zahir dan batin. Yang dipandang Allah zahir bukan rupa, yang dipandang Allah zahir adalah amalnya. Itu yang tadi kami sempat bicarakan dengan Datuk Aidi, bahwa dulu ini adalah sempat disebut orang sebagai sleeping town, negeri yang tertidur. Tapi kemudian ketika beramal bangkit, maka bangkitnya orang untuk beramal itu, beramal tangannya, beramal kakinya, ada action dari tubuhnya. Tapi sebenarnya amal badan ini berawal dari amal segumpal di dalam diri. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak maka yang lain ikut menjadi rosak. Ala wahyal qal, yang di dalam hati, yang di dalam jantung, yang di dalam sanubari. Itulah yang membangkitkan kita pada malam hari ini. Beribu-ribu orang datang meringankan langkah kaki, menghayunkan tangan. Diamnya menjadi fikir, geraknya menjadi zikir. Hembusan napasnya adalah tasbih, hayunan kakinya adalah takbir, hayunan tangannya adalah tasbih. Itu semua kerana dalam hatinya ada keimanan. Setiap langkahnya akan dicatat oleh malaikat. Tidak dilihat dari suku bangsanya, tapi yang dilihat adalah ketulusan niat hatinya. Ini yang diajarkan oleh agama, yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis 30 menit. Untuk yang pertama tentang masalah pelbagai suku bangsa. Saya ingin menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada Nubia, ada Afrika, ada Farisi Persia, Persia sekarang masuk Asia, ada Arab, ada yang bukan Arab, ada Quraisy, ada yang tidak Quraisy. Apakah ada sahabat Nabi itu yang berasal dari Sabah? Rasanya tak ada. Adakah sahabat Nabi itu yang berasal daripada negeri Cina? Nabi ada menyebut, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu disuruh orang belajar ke Cina. Sekarang kita tak perlu ke Cina karena orang Cina sudah datang ke negeri kita. Apa yang dipelajari dari mereka? Bagaimana kesungguhannya, bagaimana keseriusannya, bagaimana kejujuran, bagaimana bisnisnya. Bila ada orang mengatakan bahwa hadis ini palsu, memang betul. Ada ulama yang menyebut hadis ini palsu, nama kitabnya Al-Mawdu'at, tapi dibantah oleh ulama yang lain. Hadis ini tak sampai pada hadis mawdu', dia hanya setakat hadis dhaif saja. Beza antara hadis mawdu', hadis palsu dengan hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan bila dia cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan masalah halal dan haram. Yang kedua, bukan masalah hukum hakam fiqh. Yang ketiga, bukan masalah akidah. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Yang kelima, dia masih lagi untuk fadha'il a'mal, memberikan motivasi beramal. Maka hadis utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, boleh disampaikan dalam tazkirah, dalam khutbah, kerana dia masih cukup 5 syarat menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Oleh sebab itu, bila ada orang mengatakan Islam ini hanya agama untuk orang Arab saja, untuk orang Makkah saja, untuk orang Quraisy saja, maka dibantah dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kitab-kitab hadis itu tidak ditulis oleh orang Arab. Kita membaca hari ini kitab Sahih Al-Bukhari. Tadi manakala saya salat di rumah Datuk, saya lihat di sebelah kanan ada kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari bukan nama orang. Al-Bukhari nama kampung halaman. Al-Bukhari berasal dari Bukhara. Bukhara hari ini bukan negara Arab, tapi Uzbekistan. Terletak di dataran Rusia. Sebelum dia berpecah, dan sekarang menjadi satu negara yang merdeka bernama Uzbekistan. Dan dia bukan Arab. Bukhari bernama Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama datuknya Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah adalah muallaf masuk Islam. Datuknya yang kelima, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, masuk Islam, mu'allaf, dan bukan dari kalangan Arab. Allah ingin menunjukkan, wahai kamu yang bukan berasal dari Arab, yang bukan Quraisy, tapi kalau engkau punya kesungguhan, ada jihad dalam dirimu, engkau menulis kitab hadis. Hari ini di seluruh dunia kitab hadis dibaca. Apa yang engkau baca? Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Begitu juga dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab At-Tirmidzi ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Tirmidzi sebuah kampung yang terletak antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Afghanistan, Uzbekistan, ada sampung kampung kecil bernama Termez. Bukhara, orang yang dari Bukhara disebut Al-Bukhari. Termez, orang berasal dari Termez disebut dengan At-Tirmidzi, juga bukan berasal dari karangan Arab, baik Quraisy maupun yang bukan Quraisy. Hari ini Allah menunjukkan ke atas muka dunia, engkau akan mulia bukan dipandang dari suku dan bangsa, tidak dilihat engkau berasal dari benua mana, dan bukan pula dilihat dari negara mana, tapi yang dipandang adalah ketulusan niat, keikhlasan hati, dan saat engkau berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini yang pertama tentang perpaduan umat dari berbagai macam suku bangsa. Yang kedua, kita akan bahaskan tentang perpaduan umat yang terdiri dari beberapa agama. Nabi SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah tidak hanya orang Islam sahaja, tapi di Madinah ada orang Yahudi. Di Madinah ada orang Yahudi, dan saat itu Nabi hidup bersama dengan mereka. Maka lahirlah apa yang disebut dengan mu'ahadah, perjanjian antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Yahudi dengan orang Islam bekerja sama dalam menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh dibaca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, namanya Ar-Rahiq Al-Mahtum, ada 12 pasal. Yahudi yang tak Islam dengan yang Islam sama-sama menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila datang orang kafir Quraisy menyerang dari kota Makkah, maka orang Yahudi yang tak Islam menjaga orang Islam, orang Islam menjaga yang tak Islam. Perbelanjaan peperangan ditanggung bersama. Bila ada yang berkhianat satu orang dari Yahudi, tidak dihukum semua Yahudi. Begitulah Islam mengajarkan menjaga negeri, menjaga kampung halaman, bagian daripada persatuan umat. Dalam masalah sosial tidak dibeza-bezakan, tapi Islam tegas dalam masalah akidah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ketika datang orang kafir musyrik mengajak, bagaimana kalau kami sembah Tuhan engkau satu bulan, selepas itu kamu pula menyembah Tuhan kami dalam satu bulan, untuk menjaga perpaduan umat, perpaduan agama. Maka dalam hal ini tak ada tawar menawar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tak menyembah apa yang aku sembah, aku pun tak menyembah apa yang kamu sembah. Diulang sampai dua kali. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu silakan amalkan, sedangkan agamaku maka aku pula yang mengamalkan. Ini adalah pegangan utama dalam Islam. Tapi apakah kerana perbezaan agama lalu kita memusuhi orang lain? Halal kepalanya dipancung, boleh dibakar rumahnya, diambil, dirampas harta bendanya. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan, bila mereka tidak melakukan dua, walaupun dia tidak menyembah Allah, walaupun dia bukan orang Islam, selama dia tidak melakukan dua, maka kita boleh membalas dengan dua. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir, menghalau kamu dari kampungan halaman kamu, tidak menumpahkan darah kamu, hidup bertetangga berjiran dengan baik, tidak pernah mengganggu kamu, tak pernah menumpahkan darah kamu, tak pernah membunuh kamu, tak pernah menghalau kamu, maka kata Allah, antabarruhum, buat baiklah pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Maka manakala Islam sampai ke Mesir, kita tahu di Mesir ada Kristen Ortodok Koptik, sampai hari ini masih ada yang berpusat di Alexandria, 200 km dari Kahera menuju Laut Mediterania. Di sana ada agama bernama Kristen Ortodok Koptik. Baba Shenouda hidup bersama orang-orang Kristen di bawah kekuasaan negara Islam. Kalaulah Islam itu datang memaksa, membunuh orang, memotong kepala orang, maka saksi sejarah hari ini dapat kita lihat. Di Lebanon masih ada Kristen Maronit. Di Mesir masih ada Kristen Ortodok. Yahudi sampai hari ini masih tetap ada di Palestina. Ini menunjukkan bahwa Islam mengamalkan ayat Al-Quran, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam menjalankan agama. Kalaulah Islam ini datang dengan pedang, dengan paksaan, tentu hari ini tidak lagi ada mereka di Mesir, di Suriah, di Palestina, di Irak, bahkan tidak lagi ada tempat-tempat ibadahnya, rata dengan tanah. Tapi Nabi saat melepas pasukan perang, apa pesan Nabi? La ta'ridu lahum satajiduna rijalan fis sawami', kamu akan berjumpa dengan lelaki-lelaki yang mereka itu duduk di sawami', temple, tempat peribadatan mereka. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqtulu taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nahlan, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ini ajaran Islam. Anak kecil tak boleh dibunuh, perempuan hamil tak boleh dibunuh, orang tua tak boleh diganggu. Pendeta-pendeta yang duduk di gereja, di tempat ibadah, tak boleh mereka dibunuh, kerana mereka adalah orang-orang lemah yang bukan menjadi objek dalam peperangan. Ini ajaran dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat perempuan bernama Asma. Dia masuk Islam, tapi ibundanya belum lagi Islam, tidak bersyahadat. Ternyata perbedaan agama tidak menghilangkan rindu seorang ibu kepada anak. Berbeza agama, anak sudah menjadi muslimah, ibu tetap musyrikah, tidak mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian manakala dia datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Asma takut menjumpai ibunya, kerana ibunya tidak Islam. Maka dia melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ummi qadimat, mak saya datang, ibu saya datang dari jauh, 8 hari 8 malam dia naik unta sampai ke Madinah. Wahia raghibatun, dia sangat rindu kepada saya, ingin berjumpa. Afa asiluha, bolehkah saya bersilaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Siliha, sambung silaturahim dengan dia. Afa utiha, boleh saya beri dia hadiah, boleh saya dia beri cendrahati, boleh saya bagi dia kenang-kenangan? Kata Nabi, i'tiha, bagilah dia hadiah, bagilah dia cendrahati, bagilah dia kenang-kenangan. Inilah hadis yang dijadikan dalil oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Boleh membagi daging kurban kepada orang yang tak seagama dengan kita. Zakat tak boleh kerana zakat wajib, tapi sedekah boleh. Boleh membagi kurban sunat kepada yang tak Islam, tapi kurban wajib, kurban nazar tidak boleh. Kerana apa? Kerana kurban nazar hanya untuk ahli qiblah yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketulusan ajaran Islam inilah yang membuat orang bersyahadat. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup dengan Nabi disebut dengan tabi'in. Orang yang hidup dengan Nabi disebut dengan sahabat. Man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wa amana bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Ini disebut dengan sahabat. Tapi ada orang yang tak jumpa dengan Nabi, berjumpa dengan sahabat. Mereka disebut dengan tabi'in. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in. Di antara tabi'i yang berjumpa dengan sahabat Nabi itu adalah seorang lelaki bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampung halamannya di Basrah, Irak. Lalu kemudian datanglah Imam Al-Hasan Al-Basri ini bertetangga dengan, berjiran dengan orang yang tak seagama, bukan orang yang seakidah ahlu sunnah wal jamaah, bukan orang yang bersyahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad al rasulullah. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit, lalu kemudian dia tidak keluar rumah beberapa hari. Datang jirannya yang tak seagama menjenguk. Lalu manakala dia masuk ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri, dia tengok Imam Al-Hasan Al-Basri tidak ada di ruang tamu. Mana Al-Hasan Al-Basri? Kata keluarga Imam Al-Hasan Al-Basri, dia di dalam bilik sebab dia tak boleh keluar, amat sangat sakit kuat. Lalu kemudian jirannya ini masuk ke dalam biliknya, dan manakala dia masuk ke dalam, dia pandang, dia tengok ada tempat menampung air. Dan jirannya yang tak Islam ini bertanya, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, itu di sudut bilik aku pandang ada tempat menampung air. Betul, itu air apa? Aku tidak tahu, kerana itu air yang menetes dari atas, dan yang di atas bukit itu adalah rumah si jiran yang tidak Islam. Air apa itu, wahai Imam Hasan Basri? Aku tidak tahu. Kata jirannya, itu adalah air dari rumahku, dan itu adalah air najis. Lalu kemudian jirannya bertanya, berapa lama engkau menahankan menampung air najis ini? Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, 20 sanah, 20 tahun lamanya aku menahankan menampung air najis ini. Agama apa yang mengajarkan engkau berlapang dada? Agama apa yang mengajarkan engkau lembut seperti ini, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri? Saksikanlah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Jiran Imam Al-Hasan Al-Basri masuk Islam bukan karena dia datang mendakwahkan agamanya, bukan karena dia datang membawa pedang memaksakan akidahnya, tapi karena kelembutan akhlakul karimahnya. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku datang diutus Allah untuk menyempurnakan ketulusan, kebersihan, kesucian, kemurnian akhlak. Karena akhlak itulah orang banyak tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena kelembutan hati disentuh dengan hati yang mulut hanya sampai ke mulut saja, hanya sampai ke telinga saja, tapi yang datang dari hati akan sampai pula ke hati. Manakala hati itu disentuh dengan akhlak, terbuka pintu hidayah, mereka mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Saya yakin dan percaya bahwa umat Islam bertambah di negeri Sabah bukanlah disebabkan kekerasan, bukan disebabkan peperangan, bukan disebabkan dengan pedang dan tombak, tapi karena orang Sabah yang berakhlakul karimah, yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tidak ada ayat dalam Al-Quran memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau orang yang paling hebat tahajud sampai bengkak kaki, engkau orang yang pergi ke Makkah haji dan umrah berkali-kali, engkau adalah orang. Tapi pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Yang dipuji Allah adalah akhlaknya. Dalam wudu ada akhlak suci, dalam salat ada akhlak rendah diri menempelkan kening ke lantai, dalam puasa ada akhlak merasakan lapar, fakir dan miskin, dalam zakat ada akhlak berbagi menolong orang susah, dalam haji ada akhlak berpakaian-pakaian yang sama. Tak ada beza antara penguasa dengan rakyat jelata, tak ada beza antara orang kaya dengan miskin papa. Maka semua daripada ajaran Islam itu adalah akhlak, akhlak, akhlak. Siapa yang paling mulia di antara kita? Siapa yang paling sempurna iman dan Islamnya? Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlak, orang yang paling baik moralnya, orang yang paling baik adabnya, adab kepada Allah dan adab kepada sesama manusia. Oleh sebab itu kita yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, warna kulit dan bahasa, terdiri dari berbagai macam agama, maka kita jaga ini semua insyaallah Allah akan menurunkan rahmat. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sabah ini beriman, wattaqau, bertakwa, Allah hanya minta dua saja, iman, percaya, takwa, takut kepada yang dipercayai. La fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan pada mereka barakah. Kalau satu barakah, kalau dua barakatani, tapi Allah tak menyebutkan satu barakah. La fatahna alaihim barakatin, Allah akan turunkan barakah, barakah, barakah. Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Turun hujan dari langit, menumbuhkan tanam-tanaman. Datang ikan dari laut, segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka barakah-barakah ini boleh jadi kerana orang masih lagi menjaga. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berkonflik, jangan berpecah belah, jangan bertengkar, berkelahi. Manakala malaikat-malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha, untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Mayyufsidu fiha, mereka hanya akan merusak. Wayasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka akan berperang, mereka akan berkelahi, mereka akan bermusuh-musuhan. Tapi malam ini kita berkumpul bersama-sama. Tak kita pandang suku bangsa, tak kita lihat warna kulit dan status sosial. Yang kita lihat adalah bahwa kita sama-sama manusia, bahwa kita sama-sama hamba Allah. Dan program kita malam ini adalah untuk menyatukan hati yang tercerai-berai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakannya ayat Al-Qur'an, la tanaza'u, jangan berkonflik, la tanaza'u, jangan berkelahi, la tanaza'u, jangan saling mengejek, fatabshalu, karena kalau kamu sudah bertengkar dan berperang, kamu akan gagal, wa tadhhabari hukum, dan kalau sudah gagal, hilanglah semangat hidup. Semangat kita beberapa malam ini, dan malam ini kemuncaknya, esok malam masih ada lagi, khusus untuk orang-orang muda. Begitu yang saya dengar tadi dari Dato, bahwa ini semua adalah kemuliaan, karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti kita jaga. Karena bila hancur berperang, menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Begitu kata pepatah orang-orang Melayu. Kalaupun menang akan menjadi arang, kalaupun kalah akan menjadi debu dan dihembus angin, tak lagi ada kesan apa-apa. Apa yang dapat kita bina di atas muka bumi Allah? Dengan menjaga keberagaman kita dijaga, maka dengan menjaga inilah menjadi hamba-hamba Allah yang dengan berbagai macam asal-muasal suku bangsa dan agama. Maka bila dia jaga ini, maka seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi juga berkirim surat kepada Raja Rom yang bernama Heraklius Hirkal, padahal Hirkal tidak Islam. Apa kata surat Nabi kepada Hirkal? Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Aslim taslam, masuk Islam engkau wahai Hirkal, taslam, maka engkau akan selamat dunia akhirat. Wa illa fa'alaika dhambul arisiyin, bila engkau tidak mengikuti ini, maka semua dosa orang Europe engkau yang akan menanggungnya. Apakah Nabi mengirimnya dengan pedang pasukan menghabisi Hirkal? Tidak. Nabi hanya menyampaikan pesan bahwa dia seorang yang mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, dengan contoh suri tauladan yang baik. Andaipun orang ingin berdebat, maka tetap boleh berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang baik. Ayat ini ditutup Allah. Apa kata Allah? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah pula lebih tahu siapa yang mendapat hidayah. Andai ada anak yang mendapat hidayah lalu kemudian bersyahadat, sedangkan ibu bapanya tidak bersyahadat, apakah putus silaturahimnya? Apakah boleh dia melawan kerana berbeza agama? Ini pun dibahas dalam Al-Quran. Tadi kita salat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi jahar, 1 rakaat tidak berbunyi sir. Tak ada dalam Al-Quran. Esok subuh kita akan salat subuh 2 rakaat pakai kunut menurut mazhab Syafi'i. Tak ada disebut dalam Al-Quran. Tapi tentang anak yang masuk Islam, ibu bapanya tidak Islam, bagaimana hubungan mereka? Maka disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa in jahadaka. Kalau anak-anak yang sudah masuk Islam itu, lalu kemudian ayah dan ibunya memaksa anak itu untuk ikut kembali kepada agama mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Wahai anak-anak yang sudah menjadi mu'allaf, wahai anak-anak yang sudah bersyahadat, wahai anak-anak yang sudah masuk Islam, jika ibu bapamu yang belum Islam itu mengajak engkau kepada agama mereka, fala tuti'huma, maka engkau jangan patuh, jangan ikut, jangan turut. Tapi untuk melawan bolehkah? Ayat itu belum lagi habis. Apa kata Allah di ujung ayat? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma, tetaplah engkau berbakti pada mereka. Ma'rufa, ma'rufa diambil dari kata uf. Apa maknanya? Bila tradisi orang di Sabah ada berbagi baju hadiah, maka bagi mereka baju. Bila tradisi orang di Malaysia ada berbagi makanan, engkau boleh membagi mereka makanan. Hanya dalam masalah akidah engkau tegas, tapi dalam masalah berbagi hadiah, masalah berbagi hati, masalah kunjung mengunjungi, maka dalam Islam tidak dilarang. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, malam ini tajuk kita adalah menyatukan umat yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, warna kulit dan juga beberapa agama. Kita mesti tahu ada batasan-batasannya. Sebab hari ini kita berhadapan dengan orang yang tak ada batasan sama sekali. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan, bila tak sama agamanya dengan engkau, maka halal darahnya, boleh dibunuh. Sedangkan ekstrim kiri mengatakan, tak ada batasan, semua agama benar, apa saja pun agamanya benar. Maka dalam Islam diajarkan, anak-anak cucu kita mesti berpegang innad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, kita mesti meyakini keyakinan kita. Tapi orang lain juga punya keyakinan, dan saat itu tak mungkin bertembung antara dua keyakinan. Saat itu kita pegang keyakinan kita, dan orang lain kita ajak dengan dakwah, dengan kelembutan hati, dengan akhlakul karimah, dengan berbagi hadiah, dengan tidak saling memusuhi. Maka pada saat itulah orang Yahudi bersyahadat, ya Muhammad, ketika aku sedang sehat, banyak orang yang datang. Ketika aku sedang sehat, banyak teman tertawa. Tapi manakala aku sakit, engkaulah orang yang pertama melawat dan menjenguk aku, wahai Muhammad. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia bersyahadat bukan kerana pedang, tapi bersyahadat kerana kunjung mengunjungi, melawat dan berziarah antara sesama hamba Allah, antara sesama manusia yang dipandang adalah kullukum min Adam, semuanya keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Dan Adam pula diciptakan dari tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Adam dari tanah, dan kita pun semua akan kembali menjadi tanah. Kalau kita bisa boleh menjaga persatuan ini, barulah kita dapat membangun negeri, dan setelah itu barulah kita selamat dari berbagai macam musuh yang datang ingin mengacaukan umat dan bangsa, merosak persatuan dan kesatuan. Maka ajaran Islam yang utama, banyak umat mengaku Islam tapi peribadatan, perilaku, perbuatannya bukanlah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tajuk ini diberikan kepada saya malam ini untuk disampaikan kepada masyarakat, untuk disampaikan pada muslimin muslimat, agar kita kembali kepada ajaran agama Islam. Bukan menilai umat Islam dari perbuatannya, bukan menilai Islam dari tingkah laku perbuatan orang Islam, tapi memandang ajaran Islam kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali pukul 8 dan sekarang sudah pukul 9. Masya Allah, tabarakallah, jamaah semuanya mendengarkan, semuanya baik yang tegak maupun yang duduk, insya Allah semuanya masuk surga, insya Allah. Cuman yang tegak ini lebih dulu masuk surga. Begitu cara menyenangkan hati orang tegak. Saya senang berada di hadapan muslimin muslimat, hadirin hadirat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, dan pulang kita dari majlis ini dibersihkan dari segala macam silap salah dan dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa soalan saya akan jawab insyaallah, yang boleh saya jawab, yang tak boleh saya jawab saya akan bawa balik ke Riau, Sumatera, Indonesia, dan nanti akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Baik. Jazakallahu khairan jazaa. Terima kasih. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada yang mulia Ustaz Abdul Somad. Kita persilakan kepada sejak ketiga. Baik, saya akan jawab soalan. Apa kabar semua jamaah sebelah kiri? Sehat-sehat, baik-baik semua? Kalau masuk ke semak belukar, jangan lupa membawa tikar. Saya suka duduk di papar karena ikannya besar-besar. Tadi dibagi oleh Datuk. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada soalan. Ibu saya tidak Islam, ayah saya pula Islam. Saya ikut ayah memeluk agama Islam. Bagaimana status perkawinan kedua orang tua saya yang masih tinggal bersama itu? Maka dalam Islam saya tak tahu ini agama ibu ni Kristiankah atau lain daripada agama Kristian. Maka beza antara Kristian atau yang bukan. Adapun ahlul kitab yang disebut dengan Kristian atau Yahudi, maka dalam Al-Quran disebutkan Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan mereka halal bagi kamu. Wa ta'amukum hillul lahum, makanan kamu halal bagi mereka. Sembelihan ahli kitab, sembelihan Yahudi dan Nasrani halal bagi orang Islam. Wal muhsanatu minan nisa. Ini dia. Bila ibumu itu Yahudi atau Nasrani, bila ibumu itu ahli kitab Yahudi atau Nasrani, maka pernikahannya ini tetap boleh berterusan. Tapi menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun menurut mazhab Syafi'i, tidak. Oleh sebab itu maka kita pandang, kita tengok di Amerika, di Europe, ada orang Islam, istri dia Yahudi. Ada orang Islam, istri dia Nasrani. Karena dia berpegang pada mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun kita yang di Asia Tenggara, di Nusantara, yang majoritinya bermazhab Syafi'i, maka perbuatan ini tidak dibenarkan. Tapi dalam masalah fiqh, bila salah satu mazhab masih membenarkan, kita pilih yang paling ringan mudaratnya. Selama masih ada dalam empat mazhab, kita anggap ini dalam keadaan darurat. Jadi tetaplah ajak silaturahim ibu yang belum Islam ini, tetap berikan dia pemahaman yang benar, tetap doakan tiap malam solat tahajud hajat, mudah-mudahan dia diberi hidayah. Maka selamatlah pernikahan mereka selama mereka tetap menjaga. Tapi bila dia bukan ahli kitab, bukan Yahudi dan Nasrani, maka dalam Islam diajarkan la tankihul musyrikati hatta yu'min, jangan kamu nikahi musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun, seorang budak sahaya yang beriman khairun lebih baik min musyrikit min musyrikatin daripada seorang musyrik walau a'jabatkum walaupun mereka mengagumkan bagi kamu. Itulah jawaban tentang masalah perbezaan pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan yang ahli kitab Yahudi dan Nasrani atau lelaki muslim dengan perempuan yang musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan Islam. Setiap kali perayaan Christmas saya diundang hadir ke rumahnya. Jiran saya bukan Islam. Setiap kali perayaan Christmas saya diundang hadir ke rumahnya. Apakah ianya tidak menjejaskan akidah saya kerana meraikan perayaan tersebut? Christmas adalah ritual. Kita datang ke rumah orang membawa makanan tapi bukan masalah ritual, bukan ibadah, maka masuk dalam masalah hubungan silaturahim. Dalam Islam berbeza agama tidak menghalangi orang untuk silaturahim. Hadis tentang Asma yang tetap menyambung silaturahim dengan ibunya. Tapi manakala dia sudah masuk dalam ritual, dalam ibadah, maka dalam Islam tegas, bukan keras, tegas. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sama tentang masalah makanan. Apakah dalam masalah makanan yang jelas-jelas haram lalu kemudian kerana ingin kedekatan lalu kita katakan, oh sebab kita dah lama dekat ini agak-agak haram, makruh saja? Tidak, sekali haram tetap haram. Dan keluarga kita pun mesti faham dan mengerti bahwa ini masalah ibadah, bahwa ini masalah ritual, bahwa ini masalah hukum. Dan mereka faham, kita pun juga faham. Saling memahami, inilah yang membuat kita boleh bersama. Bila kita tidak saling memahami, na'udzubillah. Apa itu tarekat? Tarekat artinya cara. Tariqah, cara, metode. Cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lautan yang luas. Tapi di atas lautan ini ada sampan. Ada namanya sampan Naqsabandiyah. Nama nahkodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada sampan namanya Syaziliyah. Nama nahkodanya Abul Hasan Asy-Syazili. Ada sampan namanya Syattariyah, nama nahkodanya Abdullah As-Syattari. Ada sampan namanya Ahmadiyah, nama nahkodanya Said Ahmadil Badawi. Maka ini sampan ini semuanya akan sampai ke Pulau Harapan. Pulau Harapannya adalah La mau ma'budu bihaqqin illallah. Ini hanya sampan saja yang menyampaikan kepada tujuan. Adapun sampai sampan ini metode, tarekat, cara. Oleh sebab itu ada yang berzikir mengikut tarekat Naqsabandiyah, ada yang berzikir mengikut tarekat Qadiriyah, Abdul Qadir Jilani, ada yang ikut mengikut tarekat zikir Syattariyah, Abdullah Syattari, ada yang berzikir mengikut tarekat Ahmadiyah, Said Ahmadil Badawi, ada yang mengikut tarekat zikir Syaziliyah, Abul Hasan As-Syazili. Qadiriyah zikirnya kuat, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sedangkan Naqsabandiyah zikirnya sir di dalam hati, Allah, Allah, Allah. Ini tergantung kita tertarik kepada yang mana. Maka ikut tarekat yang mu'tabarah, yang tuan guru, tuan syekhnya memiliki sanad-sanad dan tidak meninggalkan syariat. Oleh sebab itu dalam bidang akidah kita berpegang pada akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bidang fiqh kita berpegang pada fiqh Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun dalam bidang tasawuf kita berpegang kepada tasawuf Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf nazari yang hanya teori, tapi tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu saya katakan, awak ambil tarekat apa? Saya tarekat Naqsabandiyah. Siapa mursyidnya? Apakah mursyidnya mengajarkan meninggalkan salat? Cukup dengan tarekat hakikat meninggalkan syariat? syari'atu bila haqiqatin batilah, syariat saja tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah, hanya hakikat saja tanpa syariat, maka hampa sia-sia. Dua-duanya tetap kita amalkan. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu ma'rifat itu? Awaluddin ma'rifatullah. Yang awal sekali dalam agama Islam ini adalah ma'rifatullah. Ini bukan hadis Nabi. Ini adalah ungkapan ulama-ulama tasawuf. Awaluddin, perkara awal dalam agama kita ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari mana datang dalil ini? Dari ayat Al-Quran. La ilaha illallah. Tapi di awalnya coba kita baca ayatnya. Fa'lam. Ada di pangkal ayat itu. La ilaha illallah. Tapi di pangkal ayat itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam maknanya ketahuilah. Ada fa'lam ilmu la ilaha illallah. Maka datanglah ulama menyusun ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu kalam. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Mengesakan Allah. Wujud. Qidam, baqa, mukhalafatulil hawadis, qiyamuhu bim nafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun hayat, sama basar kalam. Oleh sebab itu masjid surau kita mesti ada satu malam khas. Ahad malam Isnin khas fiqah. Salat, zakat, puasa, haji. Isnin malam Selasa khas masalah akidah. Wujud, qidam, baqa. Untuk apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau sudah mengenal Allah, man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia sudah mengenal Rabbnya. Ini pun bukan hadis Nabi. Ini adalah ungkapan ulama tasawuf, dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi yang sezaman dengan Imam As-Suyuti. Apa kata Imam As-Sakhawi? Siapa yang kenal dirinya lemah, maka kenallah dia Allah yang maha perkasa. Siapa yang kenal dirinya miskin papa, maka kenallah dia Allah yang kaya raya. Siapa yang kenal dirinya hina dina, maka kenallah dia Allah yang amat tinggi kuasanya. Itulah mengapa kita perlu mengkaji ma'rifatullah. Puncak dari ma'rifat itu bukan meninggalkan syariat. Bila ada orang mengaku ma'rifat lalu kemudian tidak sholat, bila ada orang mengaku ma'rifat lalu kemudian tidak bersyariat, maka sesungguhnya ini bukanlah yang benar, tapi batil. Karena tasawuf menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan daripada Quran dan sunnah. Maka bila mengkaji tasawuf, kajilah kitab-kitab yang mu'tabar. Ihya Ulumuddin, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, lalu kemudian Sabilal Muhtadin, ini bidang fiqahnya. Lalu kemudian mengkaji Bidayatul Hidayah. Lalu kemudian pula membaca kitab-kitab tasawuf, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Qut Al-Qulub. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh Minad Dalal, Munqidh, penyelamat, Minad Dalal, dari kesesatan. Imam Al-Ghazali pernah mendalami falsafah. Maka dia tulis kitab Tahafud Al-Falasifah, keruntuhan kehancuran falsafah. Imam Al-Ghazali pernah masuk ke dalam Syiah, lalu kemudian dia gali, dia kaji isinya. Dia tulis kitab Fadha'ih Al-Batiniyah, kerosakan-kerosakan akidah dalam Syiah Batiniyah. Imam Al-Ghazali akhirnya menemukan kebenaran dalam tasawuf. Maka dia sebut dalam kitab Al-Munqidh Minad Dalal, aku menemukan kebenaran ketika aku baca kitab-kitab ulama tasawuf. Di antara kitab yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali adalah kitab Qut Al-Qulub. Qut, makanan. Qulub, hati. Makanan kita nasi. Makanan kita roti. Tapi hati perlu makanan. Apa itu makanan hati? Qut Al-Qulub. Zikir, ibadah, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, tawakal, ridha, qanaah. Sampai pada puncaknya Al-Ghazali merasakan ma'rifah. 11 tahun lamanya berkeliling mencari jati diri, sampai akhirnya dia menemukan ma'rifah. Datang orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, iya, apa ma'rifah itu? Al-Ghazali menjawab, nurun yaqzifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Dengan cahaya itu orang boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi bila hari ini orang mengaku kaji ma'rifah, tapi ujung daripada kaji itu supaya tidak terkena senjata tajam, boleh menghilang, ini sebenarnya ma'rifah palsu, bukan ma'rifah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat di sini adalah pengikut mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Soalan saya adalah, adakah jadi kesalahan apabila pengikut mazhab Syafi'i beralih kepada mazhab lain sesuai dengan kehendak hati? Pertanyaannya, mengapa dia beralih ke mazhab lain? Apa sebab? Karena beralih ke mazhab lain hanya ingin mencari senang-senang saja. Ini yang dicela oleh ulama fiqah, disebut dengan tatabbu' rukhas, mencari senang-senang, mencari mudah-mudahnya saja. Pergi dia menikah, tak pakai wali. Awak sudah nikah dengan dia? Iya. Tapi ayah dia tak tahu. Saya tak pakai wali. Nikah awak tak sah menurut mazhab Syafi'i? Sah menurut mazhab Hanafi. Karena nikah tanpa wali menurut Hanafi sah. Oh, jadi kalau begitu awak pindah ke mazhab Hanafi. Betul. Manakala hari raya kurban, kita tanya dia, awak ada potong hewan kurban? Tidak. Tapi kata Hanafi, hewan kurban wajib. Saya pindah ke Syafi'i, tak wajib, sunat muakkad. Ini namanya mazhab ambil senang-senang saja. Tabuk ruhas, ingin mencari yang mudah-mudah saja. Padahal kita dalam beribadah ini adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Beribadah bukan ingin mencari mudah-mudah, tapi beribadah adalah ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pegang mazhab Syafi'i, istiqamah di situ, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan tatabbu' rukhas, mencari mudah, mencari senang-senangnya saja. Dalam masalah salat mazhab Syafi'i, dalam masalah wudu mazhab Syafi'i, dalam masalah zakat mazhab Syafi'i, dalam masalah nikah mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan yang mengamalkan mazhab Hanafi Maliki dengan syarat dia mengerti mazhab. Adapun orang awam yang tak mengerti, apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, mazhabul am mazhab man yufti. Orang awam, orang yang tak mengerti mazhab, mazhab dia adalah mazhab guru-gurunya. Maka alhamdulillah kita di Sabah, dari mulai mufti, tuan-tuan guru kita di pondok-pondok berpegang kepada mazhab Syafi'i, kita ikut saja mazhab Syafi'i. Adapun bila kita dengar tazkirah di YouTube, ada dia bermazhab Hanafi, kebetulan dia dari India, mazhab dia Hanafi. Kebetulan dia dari Maghribi, mazhab dia Maliki. Kebetulan dia dari Saudi Arabia, mazhab dia Hambali. Hanya setakat pengetahuan saja. Tapi dalam pengamalan, kita tetap amalkan mazhab Syafi'i. Kenapa Nabi Isa hanya diturunkan untuk orang Yahudi saja? Tidak hanya Nabi Isa yang untuk Nabi, untuk suku tertentu. Wa ila samuda akhahum saliha. Nabi Saleh diutus untuk kaum Samud. Ada nama suku Samud, nama Nabi dia Saleh. Wa ila adin akhahum huda. Ada satu suku namanya kaum Ad, nama nabinya Nabi Hud. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Ada satu suku namanya Madyan, nama nabinya Shu'aib. Dan ada pula Nabi Isa, Nabi Musa yang diutus untuk hanya Bani Israel, limited untuk satu kawasan, untuk satu suku saja. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan kami utus engkau ya Muhammad untuk kaffah, untuk seluruh umat manusia, baik yang Yahudi maupun yang Arab maupun yang Asia maupun yang Afrika. Mengapa Nabi Musa untuk Yahudi saja? Mengapa Nabi Isa untuk Yahudi saja? Mengapa kaum Ad Nabi Saleh? Mengapa kaum Madian Nabi Shu'aib? Ini ada hikmah tasyri'iyah. Karena setiap suku bangsa ada kekhasan masing-masing. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, walikulli qawmin had. Setiap kaum ada Nabi yang diutus. Bahkan dalam ayat yang lain, setiap kampung, bukan setiap suku, setiap kampung ada yang diutus Allah. Apakah di kampung kita di Sabah pernah Allah mengutus Nabi? Mungkin, tapi kita tak tahu. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqsus alaih. Ada nabi-nabi yang kami ceritakan kisahnya, tapi banyak pula nabi-nabi yang kisahnya tak kami sebutkan. Yang disuruh Allah kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul saja. Saya pernah ditanya oleh seorang pelajar, "Ustaz, mengapa Allah hanya turunkan 25 nabi dan rasul? Allah turunkan lebih daripada 300, tapi yang Allah suruh kita ketahui dalam Al-Quran yang diceritakan Allah hanya 25 saja. Mengapa 25 saja, Ustaz? 25 pun awak tak hafaz semua." Jadi kadang kita ini seperti Bani Israel juga, lebih banyak bertanya, yang akhirnya pertanyaan kita itu bukan menambah amal, tapi menambah beban. Alhamdulillah malam ini pertanyaan-pertanyaannya membangkitkan semangat akidah, pertanyaan menambah amal, pertanyaan yang menambah takwa, pertanyaan-pertanyaan yang menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa pertanyaan dari soalan dari jamaah. Mudah-mudahan tajuk kita malam ini dan beberapa soalan tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.